Ayo perawan ting ting kamu. Ayo nyanyi bareng. Yeay. Kasih malu nyanyi mas. Cairah mas. Nyanyi ya. Matur nuwun. Asun karepno bisa ambirino selawase yo mung ambirino tapi gelem di mane ceritane wis beda saiki ne riko wis sing ana dikawong dia. Langsung karepno iso ambirino selawase yo mung ambirino tapi kelendi maning ceritane wis beda saiki riko wis sing ana digawa wong liya. Semuanya aja atau